Mitra Bisnis, kemarin Kwi Kian Gi kembali menggambarkan konflik antara buruh dan pengusaha sebagai salah satu contoh dari masalah bangsa yang tak kunjung bisa dituntaskan, bahkan selalu berulang dari tahun ke tahun yang juga mencerminkan lemahnya visi dan platform kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara menyeluruh dari para elit serta partai politik di tanah air. Menurutnya, jika ada platform yang jelas serta lengkap dengan strategi implementasinya, maka berbagai persoalan yang selalu berulang dari waktu ke waktu bisa segera dituntaskan. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak melihat berbagai upaya untuk mengatasi konflik buruh dan pengusaha tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan forum perundingan antara pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Ya makanya, jadi kita kan tidak bisa segera saja mengatakan ini kan dibiarkan aja kan. Tidak ada proaktif sedikit pun tidak ada. Satu-satunya proaktif adalah Undang-Undang Tenaga Kerja buatan Bu Umar Pasaribu ketika dia menteri yang sampai sekarang merupakan masalah besar. Mengakibatkan semua perusahaan outsourcing. Iya kan, begitu pegawai tetap, walaupun dia mengundurkan diri itu pesangonnya kan gak kira-kira. Apalagi kalau diberhentikan. Nah itu kan dibiarkan, tidak ada yang meninjau kembali lah. Dibiarkan lah, biarin aja gitu. Lalu buruhnya marah, ya biarin aja demo. Nah, tapi menyelesaikannya ini sampai tuntas bagaimana? Bisakah, adakah negara yang tuntas? Lah buktinya Eropa Barat dan Amerika sudah tidak ada pemogokan lagi. Malah jadi Perdana Menteri mereka, partai buruh. Buruh punya partai, menjelma menjadi partai. Wah, jumlahnya besar sekali suaranya sehingga kalau kita lihat Inggris kan dua, atau konservatif yang menang atau partai buruh yang menang gitu kan. Jadi, menurut Bapak, jika ada pimpinan negara yang berani tidak populis mencabut aturan outsourcing, sekaligus mencabut aturan soal pesangon yang memberatkan, masalah ini bisa selesai? Iya, tapi kan nggak ada yang mau. Presidennya kan nggak berani oleh karena nggak ngerti, lolo-lolo aja, apa itu artinya gitu. Mungkin arti populis aja nggak ngerti. Nah, Pak, seperti apa Bapak melihat meningkatnya elektabilitas partai Bapak dalam survei-survei terkait pemilu tahun depan? Ya, kenapa orang menoleh ke PDI lagi? Bukan karena PDI akan begini atau akan begitu, bukan itu. Artinya, apa maksudnya gitu? Pasti kalangan rakyat yang tidak terlampau terdidik, kan? Kalau dibandingkan dengan partai-partai lain, alasannya apa? Alasannya karena nggak ikut di dalam pemerintahan, gitu aja udah. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.